Jangan pernah menahan kesempatan untuk mewujudkan kebaikan. Karena itulah kebodohan yang tidak termaafkan. Justru sebaliknya berlombalah untuk berbuat kebaikan, menolong mereka yang membutuhkan. Karena itulah sebetulnya kunci kebahagiaan. Ya, melihat sekeliling terlalu banyak yang membutuhkan kehadiran kita. Yang lapar membutuhkan sesuap makanan, yang jatuh memerlukan uluran tangan. Yang susah sangat merindukan sebuah penghiburan. Dan mereka yang tersesat memerlukan tuntunan untuk kembali ke jalan kebenaran. Tidakkah menyenangkan berbuat kebaikan? Pikirkanlah apa yang ada di sekitar hidup Anda. Lakukanlah supaya jangan menjadi kecewa. Jangan berhenti berbuat kebaikan. Lupa pun tak boleh menjadi alasan. Tanamkan pada diri seperti ketika kita harus mengurus diri, memakan makanan supaya menyegarkan hidup ini dan memberi kehidupan di dalamnya. Itulah kebaikan. Dengan berbuat kebaikan, Anda sedang memakan buah kehidupan, sehingga hidupmu menjadi hidup yang penuh dengan makna. Berlombalah berbuat kebaikan dan jangan berhenti. Berbuatlah kebaikan juga tak perlu kecewa kalau yang menerima kebaikanmu tak mampu menghargaimu dalam kesemestian, tidak mengapa. Memang sekelas sangat menjengkelkan, tetapi ada upah di balik semuanya. Orang yang berbuat baik, ia berhak untuk hidup baik. Orang yang berbuat baik, ia mempunyai masa depan yang baik. Berlombalah berbuat yang baik.